yaitu menjalin tali persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Ini sudah kita pelajari pada pembahasan pertama. Sekarang kita mempelajari pembahasan yang kedua, yaitu diturunkannya beberapa syariat yang ada dalam agama Islam. Yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah yang pertama, syariat yang pertama, tasyri'ul adzan. Disyariatkannya azan. Ini sudah kita bahas panjang lebar, alhamdulillah. Kemudian pada malam ini kita akan membahas pensyariatan yang kedua, yaitu pemindahan arah kiblat ke Ka'bah Al-Mukarrabah. Ke Ka'bah Al-Musyarrafah atau ke arah Mekah. Ahibati hafizakumullahu taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah beliau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Gambaran Baitul Maqdis itu kalau kita sekarang adalah di belakang sana, di arah barat. Sana barat ya? Hah? Timur. Sinat timur. Ke arah timur. Sedangkan Ka'bah adalah di arah barat. Berarti sangat bertentangan ataupun berbalik arah. Nah, di awal-awal beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan sampai di kota Madinah pun beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat ketika di Mekah adalah bisa menjadikan Ka'bah di hadapan beliau meskipun beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi caranya begini. Ini arah timur ya. Kemudian di sini Baitul Maqdis. Ini kalau kita dari Indonesia ya. Di sini anggap Masjid Baitul Maqdis. Kemudian di sini Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka beliau jadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Jadi tetap sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi ada Ka'bah di hadapan beliau. Begitu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di periode Mekah. Ya, nanti kita akan baca hadisnya. Sampai ke Madinah pun, sampai berpindah ke Madinah, maka beliau pun sholatnya ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa berbeda riwayat 16 atau 17. Taib. Nah, ketika pindah ke kota Madinah, ini tidak bisa dilakukan lagi. Karena ketika pindah ke kota Madinah, benar-benar orang menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa agar dikembalikan Ka'bah kiblat ke Ka'bah. Ya. Ketika pindah di kota Madinah selama 16 bulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau sholatnya ke Baitul Maqdis. Otomatis ketika di Baitul Maqdis tidak seperti di Mekah. Tidak seperti di Mekah. Ke Baitul Maqdis beliau sholatnya seperti ini. Sedangkan Ka'bahnya di belakang beliau. Nah, ya. Inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih dan senantiasa ingin sholat menghadap Ka'bah. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah ini Ka'bahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Salah satu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk sholat menghadap Ka'bah karena itu Ka'bahnya Nabi Ibrahim, buyut beliau, ya, keturunan asal beliau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Adnan. Adnan adalah salah satu dari anak Ismail, dan Ismail alaihi salam adalah anak dari Nabi Ibrahim. Baik. Kapan kejadian ini? Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, kana tahwilul qiblati fi nisfi syahri Rajab minas sanati thaniyah ala sahih wabihi jazamal jumhur. Adalah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua menurut pendapat yang benar. Dan ini adalah yang ditegaskan oleh jumhur ulama, yaitu mayoritas para ulama. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahwa Baitil Maqdis 16 shahran aw 17 shahran thumma surifna nahwa al-Ka'bah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis di mana sih? Di Syam, Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Saya pernah jelaskan apa bedanya Masjidil Aqsa dengan Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa itu adalah apa? Wilayah, kawasan. Kawasan yang sekitar 4 hektar. Di dalamnya ada masjid. Itulah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Itu bedanya antara Al-Masjid Al-Aqsa dengan Baitul Maqdis. Beliau menghadap ke sana selama 16 bulan atau 17 bulan. Kata-kata atau di sini jelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Berapa lama jadinya kalau ada ataunya? Mana yang benar, 16 bulan atau 17 bulan? Maka jawabannya kata beliau, wal jam'u baina riwayataini sahal. Menggabungkan di antara dua riwayat 16 bulan atau 17 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis itu mudah. Ai baina man qala 16 shahran aw 17 shahran. Yaitu antara yang mengucapkan 16 bulan atau 17 bulan mudah. Bi an yakuna man jazama bi 16 laffaqa min syahril qudum wa syahril tahwil syahran wa al-ghazait. Bahwa barang siapa yang menegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat selama 16 bulan, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan dihitung dari datangnya beliau. Kemudian datangnya beliau dan perpindahan bulan dan meniadakan tambahan bulan. Jadi 16 bulan semenjak beliaunya datang. وَمَنْ جَزَمَ بِيَسَبْعَةِ عَشَرَ شَهْرًا عَدَّهُمَا مَعًا. Adapun siapa yang mengatakan bahwa ada 17 bulan Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, ini dihitung juga tambahannya. Jadi 17 bulan. Yang jelas itu intinya bahwa ada perawi kadang ragu bisa 16 bulan, bisa 17 bulan, dan biasa bedanya sedikit saja. Kemudian setelah itu dipindahkan ke arah Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila Baitil Maqdis 16 syahran." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Thumma surifatil qiblatu ba'du. Kemudian dipindahkan kiblat setelahnya. Ini berarti sudah dua hadis. Hadis yang pertama dari Al-Bara ibn Azib, hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terus-menerus memohon, disebutkan dalam kitab ini. Terus-menerus memohon. Kenapa? Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Beliau terus memohon kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena itu kiblatu abihi Ibrahim. Karena itu adalah kiblatnya bapak beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah yaj'alul Ka'bata bainahu wa bainal Baitil Maqdis. Beliau ketika salat di Mekah, beliau menjadikan antara beliau dengan Baitul Maqdis Ka'bah di tengah-tengahnya. Karena saking sukanya salat menghadap Ka'bah. Tetapi yang namanya budak, yang namanya Rasul mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tetap salat ke Baitul Maqdis. Tetapi ketika di Mekah menjadikan antara beliau dengan Baitul Maqdis Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa agar dipindahkan Ka'bah. Banyak berdoa agar dipindahkan Ka'bah. Beliau sengaja selalu menadah tangan agar dipindahkan Ka'bah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sungguh kami telah melihat taqallub, berpalingnya wajahmu ke langit, menadah menghadap wajahmu ke langit, maka sungguh kami akan benar-benar palingkan engkau ke kiblat yang engkau relai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ke arah Masjidil Haram. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah." Hukum pertama kali yang dihapus dari Al-Qur'an adalah kiblat. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ada namanya hukum nasakh mansukh, nasikh mansukh. Artinya hukum penghapus yang dan hukum yang terhapus. Jadi ada dalam agama Islam ada namanya hukum yang terdahulu dihapus dengan hukum yang datang kemudian. Namanya hukum nasikh mansukh. Nah, hukum nasikh mansukh ini terjadi pertama kali dalam Al-Qur'an masalah ini. Pemindahan kiblat. Awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah. Sesuatu yang pertama kali dimansukh, dihapus hukumnya dari Al-Qur'an adalah masalah kiblat. Yang asalnya menghadap ke Baitullah maka dihapus hukumnya menjadi menghadap ke Ka'bah. Ke Baitul Maqdis, kemudian dihapus hukumnya menjadi ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Jadi ini salah satu dalil hukum terhapusnya hukum. Salah satu dalil kaedah nasakh mansukh di dalam ilmu usul fikih, bahwa hukum, penghapusan hukum itu ada dalam Islam. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah mengatur syariatnya. Penghapusan hukum ada dalam agama Islam. Penghapusan hukum pertama adalah menghapuskan hukum sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dihapuskan dengan sholat menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka kemudian Allah berfirman, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat, yaitu ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka semenjak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Ahibati hafizakumullah taala, di dalam kitab kita dijelaskan bahwa pertama kali terjadi pemindahan kiblat di Masjid Bani Salimah. Di Masjid Bani Salimah. Sedangkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa pemindahan kiblat pertama kali terjadi di Masjid Nabawi. Ya. Di dalam hadis-hadis yang sahih, pemindahan kiblat terjadi di Masjid Nabawi. Saya bacakan di sini. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Bashar bin Al-Bara bin Ma'rur dari suku Bani Salimah, suku keturunan Salimah. Lalu Ummu Bashar menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tibalah waktu salat zuhur. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun salat bersama para sahabatnya di masjid. Di masjid bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Bani Salimah. Setelah mengerjakan sholat dua rakaat, turunlah Jibril mengisyaratkan untuk sholat menghadap ke Baitullah. Ini sholat zuhur, berarti setelah tasyahud awal, mau rakaat yang ketiga, datang Jibril. Memberitahukan bahwa agar beliau sholat menghadap ke Baitullah. Jibril pun sholat menghadap ke sana. Nabi Muhammad SAW memutar posisinya menghadap ke Ka'bah. Bertukarlah posisi wanita pada kaum laki-laki dan posisi kaum laki-laki pada posisi wanita. Oleh karena itu, masjid itu dinamai dengan Masjid Qiblatain. Nah, ini cerita lemah. Cerita ini cerita di dalam riwayatnya, riwayat yang lemah. Karena pertama kali terjadi pemindahan kiblat itu di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi. Coba perhatikan di dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Al-Bara ibn Azib bercerita, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah nazala ajdadi" ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansar wa annahu shalla qibala baitil maqdis 16 shahran aw 17 shahran wa kana yu'jibu an takuna qiblatuhu qibala al-bait wa annahu shalla awwala salatin sallaha salatal 'asr. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, beliau mengunjungi kakek-kakeknya atau paman-pamannya dari kaum Ansar. Dan beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Dan yang disukai oleh beliau adalah kiblat menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah, ke Baitullah. Maka salat pertama yang beliau lakukan setelah pemindahan kiblat adalah salat Asar. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Al-masyhur anna awwala salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ka'bah salatul Asar." Pendapat yang masyhur adalah salat pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah adalah salat Asar. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Hadis yang tadi diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ada kesatuan bahwa salat pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah setelah 16 bulan menghadap ke Baitullah selama beliau hijrah ke kota di kota Madinah adalah salat Asar. Ya, salat Asar. Baik. Kemudian setelah itu berjalanlah utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ke perkampungan-perkampungan kaum Ansar bahwa kiblat sudah dipindah. Di antaranya kabar itu sampai ke Masjid Quba. Tetapi sampai ke Masjid Quba-nya kapan? Besok subuh. Karena Quba di luar Masjid Nabawi, di luar kota Madinah. Ya. Kita jalan ke sana saja mungkin 15 menit pakai mobil. Apalagi naik unta lebih jauh lagi. Jalan kaki lebih jauh lagi. Nah, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah mengabarkan ke Masjid Quba itu pas waktu sholat subuh. Dulu tidak ada SMS, WhatsApp, ya, telepon enggak ada. Sampainya sholat subuh hari besoknya, dan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Bainan nasu bi Quba fi salati subh idh ja'ahum atin." Faqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailah Qur'anun wa qad umira an yastaqbil al-qiblah fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila asy-syam fastadaru ila al-Ka'bah. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita ketika orang-orang berada di Masjid Quba pada salat subuh, ya, pada salat subuh. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa pemindahan kiblat pertama di Masjid Nabawi pada salat Asar. Sedangkan terjadi pemindahan kiblat atau tepatnya pemberitahuan pemindahan kiblat di Masjid Quba pada salat subuh besoknya, karena utusannya baru datang besok. Ketika itu datanglah seseorang dan beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan tadi malam Quran dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka hadapkanlah diri kalian ke Ka'bah. Maka mereka memalingkan wajah-wajah mereka dari Syam ke Ka'bah. Berarti bagaimana para ikhwah? Sistemnya bagaimana? Imamnya berbalik 180 derajat, berbalik di tempat. Makmumnya yang berjalan. Makmumnya yang berjalan. Jadi bukan imam yang berjalan, tetapi makmumnya yang berjalan. Misalkan tadi Ustaz Mardha salat, ya, kemudian beliau balik kanan. Maka kita berpaling di belakang beliau. seperti itu. Ya. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, adapun di dalam kitab kita ini bahwa beliau salat di Masjid Bani Salimah, kemudian masjidnya akhirnya dinamakan Masjid Qiblatain yang sampai sekarang masih ada, maka Allahu alam ini lemah dari beberapa sisi, dari sanadnya, yang kedua dari realita yang ada. Kenapa? Karena hampir seluruh masjid di Madinah adalah Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Sebelum ada perintah menghadap ke Ka'bah, maka orang-orang Islam yang ada di kota Madinah seluruhnya di masjid-masjid mereka menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah turun ayat, mereka menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka ini menunjukkan semua masjid di masjid di kota Madinah semuanya adalah sebenarnya masjid apa? Qiblatain. Qiblatain itu apa? Dua kiblat. Semuanya dua kiblat. Masjid Nabawi dua kiblat, Masjid Quba dua kiblat, Masjid Qiblatain dua kiblat. Ya. Adapun benarkah kejadian di masjid tersebut sehingga masjid itu Masjid Qiblatain? Allahu alam, tetapi secara sanad adalah lemah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita baca, kemudian keluar Ra'ibat bin Bashar. Ia juga termasuk dalam jamaah tersebut. Ia melewati suku Harithah dari kaum Ansar yang sedang rukuk melaksanakan sholat asar. Ra'ibat bin Bashar pun berkata, aku bersumpah demi Allah bahwa aku telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitullah. Kemudian mereka pun memutar arah kiblat mereka. Rafi' bin Khadij berkata, seorang datang kepada kami ketika kami sholat di pada Bani Ashhal. Ini semua bahwa di kampung-kampung itu ada masjid-masjid tersendiri. Ya, ada suku keturunan Bani Amir, Bani Salimah, Bani Ashhal. Ya. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu imam kami pun berputar ke Ka'bah dan kami pun mengikutinya. Imam berputar, maka makmum berputar. Berarti imamnya di belakang. Enggak, makmumnya berputar ke belakang imam. Ya. Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata pada subuh, ya, bahwasanya pemindahan kiblat di Quba terjadi pada salat subuh. Baik. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini. Sebelum kita ambil, maka kita dengar azan dulu. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح Tadi kita sebutkan bahwa riwayat yang paling kuat adalah pemindahan kiblat pertama kali terjadi di Masjid Nabawi pada sholat apa? Asar. Sedangkan pada Masjid Quba pada sholat subuh. Dan kita sebutkan tadi riwayat bahwa riwayat yang lemah pemindahan kiblat terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat di Masjid Bani Salimah. Namanya Bani apa? Salimah. Dan akhirnya masjid tersebut disebut Masjid Qiblatain. Wallahu alam, kalau kita lihat yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya ini, beliau mengatakan Ibnu Hajar berkata, pendapat yang paling benar adalah sholat yang dikerjakan pada Bani Salimah pada saat meninggalnya Bashar bin Bara bin Ma'rur adalah sholat zuhur. Sedangkan sholat yang pertama kali dikerjakan di Masjid Nabawi adalah sholat asar. Nah nanti di sini beliau ingin menggabungkan dua riwayat ini. Bahwa kita tetap catatkan bahwa bisa digabungkan sholat pertama kali Nabi Muhammad SAW berpindah kiblat di Masjid Bani Salimah sholat zuhur. Di Masjid Nabawi sholat asar. Di Masjid Quba sholat subuh. Begitulah akhirnya tergabunglah riwayat-riwayat yang ada. Dan pendapat seperti ini lebih menggabungkan pendapat yang ada. Tapi seperti yang sudah saya ungkap, penyebutan Masjid Qiblatain, maka sebenarnya seluruh masjid yang ada di kota Madinah di awal-awalnya disebut sebagai semuanya adalah Masjid Qiblatain. Karena dua-duanya, karena setiap masjid mempunyai dua kiblat awal-awalnya. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran pada pelajaran ini, pada kisah ini, pemindahan kiblat. Al-Syeikh Abdul Karim bin Zaid Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala, beliau mengatakan pelajaran pertama adalah bahwa pemindahan kiblat ini ujian bagi empat kelompok manusia pada saat itu. Kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum musyrikin, dan orang-orang munafik. Ya, pemindahan kiblat ini adalah ujian pada empat golongan manusia. Kaum apa tadi yang pertama? Muslimin. Yang kedua kaum Yahudi. Yang ketiga kaum musyrikin. Dan yang keempat kaum munafik. Adapun kaum muslimin, maka mereka mengatakan, amanna kullun min indi rabbina. Kami beriman. Seluruhnya datang dari Rabb kami. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, huwal malik al-mutasarrif al-hakim alladhi la mu'aqqib al-hukmi. Dialah Allah yang sang raja, sang pemutus keputusan, yang memutuskan keputusan dan tidak ada koreksi atas keputusannya. Alladhi yaf'alu ma yasha'u fi khalqih. Yang mengerjakan apa saja yang dikehendakinya dalam penciptaannya. Wa yahkumu ma yurid fi syar'ih, dan memutuskan apa yang dia kehendaki di dalam syariatnya. Wa huwallazi yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Wa yudhillu man yasha'u ila shiratin mustaqim ila tariqil qawim. Dan Allah wa yudhillu man yasha'u 'ani tariqil qawim, maksudnya. Dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dari jalan yang lurus. Walahu fi dzalika al-hikmatu allati yajibu laha ar-ridha wa at-taslim. Dan di dalam pemindahan kiblat tersebut terdapat hikmah yang wajib kita rela terhadap keputusan tersebut dan menerima atas keputusan tersebut. Jadi orang beriman sifatnya bagaimana ketika diuji? Mereka mengatakan, "Amanna kullu min indi rabbina." Kami telah beriman. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada dalam pikiran orang beriman adalah bukan ragu-ragu. Mereka langsung pindah. Enggak ragu-ragu, langsung berpindah. Padahal yang memberitahukan cuma satu orang. Apalagi pas lagi sholat. Mungkin memberitahukan dari belakang. Kalau dari depan mungkin tahu, oh itu orangnya. Ini yang memberitahukan cuma satu orang. Dan mereka tetap terima. Menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat sangat patuh kepada Rasulullah. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah lalu orang-orang muslim yang sholat sebelum orang-orang muslim yang sudah meninggal sebelum kita, yang sholatnya menghadap ke Baitullah ke Baitul Maqdis, bagaimana nasibnya? Diterima enggak amalnya kalau dipindahkan kiblat? Nah, itu pikirannya orang-orang muslim. Jadi yang ada adalah, loh, kalau kita dipindahkan kiblat, kita terima. Enggak ada urusan itu, langsung kita terima. Sami'na wa ta'na. Tapi dalam pikiran kita, orang-orang sebelum kita yang juga sholat menghadap ke Baitul Maqdis dan dia sudah meninggal, bagaimana amalan mereka? Maka turunlah ayat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lam man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi." Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau sebelumnya menghadap ke sana kecuali kami ingin mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling setelahnya. Jadi pemindahan kiblat itu ujian dari Allah. "Wa in kanat takbiratan illa 'ala alladziina hadallah." Pemindahan kiblat itu berat kecuali atas orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian Allah berfirman apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan amalan kalian, yaitu sholat kalian menghadap ke Baitul Maqdis tetap saja berpahala di sisi Allah, tidak disia-siakan. Nah, sikap orang beriman seperti itu. Ya. Tatkala pemindahan kiblat, tatkala ada ujian pemindahan kiblat, sikap orang beriman seperti itu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Wa li hadza kana man thabata ala tasdiqir rasul wattiba'ihi fi dzalik wa tawajjaha haitsu amarahu Allahu min ghairi syakkin wala raib." Oleh sebab inilah bahwa para sahabat Nabi yang tetap atas kebenaran Rasulullah SAW dan pengikutan terhadapnya, mereka senantiasa menghadap ke arah yang diperintahkan oleh Allah tanpa ada ragu ataupun sangkaan sedikit pun. Min sadatis sahabah, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang utama dari para sahabat yang langsung berpaling kiblat ini. Mereka lah utama dari sahabat. Waqad dhahaba ba'dhum ila anna as-sabiqina al-awwalin min al-muhajirin wal ansar hum alladhina sallu al-qiblatain. Bahkan para ulama berpendapat bahwa yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin al-ansar, yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100, yang dijanjikan surga, dijanjikan ridho Allah, mereka lah orang-orang yang sholat dua kiblat. Itu yang dimaksud menurut pendapat Imam Ibnu Katsir yang menukilkan perkataan para ulama. Jadi kan ada ayat begini, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ya kan? Itu surat At-Taubah ayat 100. Siapa ini? Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin ansar yang diridhai oleh Allah ini. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Dhalikal fawzul azim. Yang Allah telah sediakan bagi mereka ridha Allah dan surga. Itulah kemenangan yang nyata. Siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin al-ansar. Menurut sebagian ulama bahwasanya mereka lah orang-orang yang, siapa tadi? Sholat dua kiblat, bukan dua jari. Bukan pemilu ini. Ya, sholat dua kiblat. Ini, ahibbati hafizakumullah ta'ala. Maka ini ujian bagi orang muslim. Dan orang muslim mereka senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah. Makanya mereka langsung berpaling. Meskipun kabarnya cuma satu orang, mereka langsung berpaling. Yang memberitahukan ke Masjid Quba cuma satu orang. Ya. Mereka langsung berpaling. Nah, itulah yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun humul ladzina sallu atau sallau al-qiblatain. Mereka lah para kaum muhajirin, kaum ansar yang sholat dua kiblat. Ya, ini hafizahumullah. Sedangkan orang musyrik bagaimana? Musyrik ini siapa? Orang-orang Arab jahiliyah yang mensyirikkan Allah. Seperti orang kafir Quraisy yang percaya kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka mengatakan kembalinya orang Islam dari kiblat semula itu mengandung makna kembalinya mereka ke agama nenek moyang mereka. Menunjukkan bahwasanya agama kita yang benar. Ya. Jadi kata mereka, wah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kembali ke Ka'bah. Yang mana kita mengagungkan Ka'bah. Itu menunjukkan bahwasanya mereka kembali ke agama asal kita. Berarti agama kita yang benar. Agama kaum musyrikin yang benar kalau begitu. Nah, ini sikap kedua dari orang musyrik. Sikap ketiga, kaum Yahudi mengatakan mereka telah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari kiblatnya para nabi terdahulu. Kiblatnya para nabi terdahulu Baitul Maqdis. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Seandainya ia benar-benar seorang nabi, pastilah ia akan menghadap kiblat nabi-nabi terdahulu. Enggak lulus ujian juga ini. Orang Yahudi tidak lulus ujian. Ya. Kemudian orang munafik bagaimana? Kan empat golongan tadi. Muslim, musyrik, Yahudi, munafik. Orang munafik bagaimana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang bingung. Bagaimana agamanya benar? Kadang ke sana, kadang ke sini. Ya, kadang ke sana, kadang ke sini. Hendak menghadap ke mana sih dia? Semuanya dijadikan kiblat. Enggak ada apa namanya? Pendirian. Ini kaum munafik. Mereka pun tidak lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan bahwasanya para sahabat yang seketika turun hadis ayat tentang pemindahan kiblat, mereka langsung berpindah tanpa banyak bertanya, mereka menjadi manusia-manusia mulia yang diridhai oleh Allah, dijanjikan surga. Baik. Pelajaran yang ke, jadi saya ingin cerita tentang Yahudi dulu ya. Tadi Yahudi itu mereka mengatakan ketika dipindahkan kiblatnya, innahum la yahsuduna ala syai kama yahsuduna ala yaumil jumah allati hadana Allah laha wa dhallu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum Yahudi itu tidak hasad kepada kita kecuali atas sesuatu sebagaimana mereka hasad kepada kita pada hari Jumat, yang mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk mengagungkan hari Jumat. Sedangkan mereka yang aturan diperintahkan untuk mengagungkan hari Jumat, malah mengagungkan hari Sabtu. Ini hasadnya kaum Yahudi. Dan hasadnya kaum Yahudi yang kedua ialah kiblat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menghadap kiblat dan memberikan petunjuk kepada kita untuk menghadap kiblat, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan mereka hasad akan hal ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya meninggalkan kiblat mereka. Kiblatnya kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi hasad atas ucapan makmum di belakang imam, yaitu ucapan amin. Ini tiga penyebab hasadnya kaum Yahudi. Yang pertama, hasad terhadap hari Jumat. Yang kedua, hasad terhadap kiblat. Yang ketiga, hasad terhadap ucapan amin. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Ya, ini sifat hasadnya kaum Yahudi. Tapi pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua sudah saya singgung tadi, bahwa Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang ahli tafsir, mengatakan, saya bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib seorang tabi'i, ulama dari kalangan tabi'i. Siapa saja yang disebut sebagai al-muhajirun al-awwalun? Ia menjawab, mereka yang sholat bersama Rasulullah pada dua kiblat, sebagaimana sudah kita sebut tadi. Ibnu Sirin, seorang tabi'i, juga berpendapat demikian. Sedangkan Sya'bi mengatakan bahwa al-muhajirun al-awwalun adalah mereka yang dibaiat di bawah pohon. Di bawah pohon apa? Ridwan. Pada tahun keberapa? Ke-6 Hijriah. Jadi ceritanya, Nabi Muhammad SAW sudah hijrah. Setelah 5 tahun di kota Madinah, para sahabat rindu untuk ke Mekah. Maka mereka berniat untuk apa? Umroh pada tahun keberapa? 6 Hijriah. Mereka pun berpakaian, berihram dari Dhul Hulaifah, kemudian pergi ke Mekah tanpa senjata. Tapi orang musyrik Quraisy Mekah. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan ke sana, ke Mekah, untuk mengadakan negosiasi. Perjanjian damai. Bahwa kami ingin datang umroh. Kami tidak ingin perang. Maka pada saat itu diceritakan bahwa Utsman bin Affan diisukan dibunuh oleh orang siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW sangat marah, kemudian terjadilah baiat di bawah sebuah pohon namanya Baiatur Ridwan. Pohonnya disebut Syajaratur Ridwan. Kenapa disebut Baiatur Ridwan? Yang artinya baiat mendapatkan keridhaan Allah, karena Allah menjanjikan siapa yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu maka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath, surat ke-48 ayat 18. Laqad radhiyallahu. Sungguh Allah telah ridha. Makanya baiatnya disebut sebagai baiat apa? Keridhaan, baiat ridwan. Radhiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika kaum mukminin membaiat engkau di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kaum mukminin. Yaitu kesedihan. Ingin berumrah, kesedihan mereka. Sudah 5 tahun berpisah, tidak bisa ke Mekah. Fa'anzala sakinata 'alaihi. Allah menurunkan ketenangan atas orang-orang beriman pada saat itu. Nah, ini berarti terdapat 2 pendapat. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 100, wassabiqunal awwalun minal muhajirin ansar. Kaum muhajirin al-awwalun yang generasi pertama dan juga kaum ansar generasi pertama, ada yang mengatakan mereka lah orang-orang yang apa tadi? Salat di 2 kiblat. Sedangkan pendapat yang lain yang dikatakan oleh Ibnu Siri, oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, adalah mereka lah orang-orang yang ikut baiat ridwan. Nah, ini 2 pendapat. Yang sholat 2 kiblat berarti lebih sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena itu baru tahun keberapa Hijriah? 2. Sedangkan kalau yang dimaksud adalah kaum muhajirin dan ansar generasi pertama, itu adalah maksudnya orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, maka lebih banyak jumlahnya. Ya, lebih banyak jumlahnya. Saya jujur, saya baru baca ini. Bahwa salah satu tafsiran as-sabiqun al-awwalun minal muhajir al-ansar, orang-orang generasi pertama dari kaum muhajir ansar, maksudnya ada 2 ini. Ya. Dan yang saya pahami, salah satu pendapat ini, yaitu bahwa mereka lah yang membaiat Rasulullah. Saya belum tahu, baru tahu pendapat kedua ini, yaitu orang-orang yang sholat 2 kiblat. Dan orang-orang yang sholat 2 kiblat, ini kuat imannya. Kenapa? Karena 16 bulan ke Baitul Maqdis, hanya dengan 1 kabar dari 1 orang, langsung berpindah. Maka mereka pun percaya berpindah. Ini menunjukkan kekuatan iman mereka. Paham ya? Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepatuhan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Kepatuhan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang sudah saya sebut tadi, para sahabat Nabi kalau pas dipindahkan kiblat mereka patuh langsung. Cuma mereka bertanya, kaifa halu Nabi salatina ila Baitul Maqdis? Lalu salat kita yang dulu bagaimana? Ya. Wa kaifa biman mata min ikhwanina wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis? Adapun dan juga nasib saudara-saudara kita yang sudah meninggal dan mereka dulunya sholat ke Baitul Maqdis, pahalanya gimana? Jadi mereka tidak mempermasalahkan pemindahan, tapi yang mereka permasalahkan adalah bagaimana pahala orang yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini sekali lagi, ini yang patut kita contoh dari para sahabat, ya, yaitu mereka sangat-sangat semangat untuk mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang 4 yaitu pemindahan kiblat ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sudah ungkap tadi, pemindahan kiblat adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemindahan kiblat adalah hukum pertama yang dihapus dari Al-Qur'an. Asalnya ke Baitul Maqdis, dihapus ke Baitullah. Maka setelah itu nantinya ada hukum-hukum yang terhapus. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu dilakukan secara perlahan-lahan. Ya. Jadi faedah yang keempat, bahwasanya pemindahan kiblat adalah ujian keimanan. Dan juga menunjukkan bahwa hukum Islam dilakukan secara perlahan-lahan. Awal pertama kali hukum dihapus adalah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, Ka'bah Musyarrafah. Maka pada saat itu nanti kalau ada syariat dihapus, syariat ditetapkan, dihapus lagi dengan yang lain, maka perasaan kaum muslimin sudah siap untuk menerimanya. Karena sudah memang ada contohnya bahwa terjadi penghapusan syariat dari Allah. Jadi tidak heran lagi mereka. Ya. Yang kelima, ahibati hafizakumullah ta'ala. Ini penting. Salah satu godaan, ujian paling berbahaya bagi umat Islam adalah ujian syubhat. Ujian syubhat. Di antaranya ini, setelah pemindahan kiblat, maka orang-orang yang di dalam dirinya ada syubhat, mereka langsung murtad. Ya. Mereka katakan, kadang ke sana, kadang ke sini. Agama apaan ini? Ini gara-gara syubhat. Dan tidak ada obat untuk menawar syubhat kecuali ilmu yang yakin. Yaitu kembali kepada ayatnya. Apa ayatnya? Meskipun itu dihapus hukumnya, maka kembali kepada ayatnya. Nah, ini pelajaran yang kelima. Bahwasanya ujian paling berbahaya bagi umat Islam adalah syubhat. Apa arti syubhat para ikhwah? Hal yang samar-samar dalam agama. Mereka masuk syubhat kepada diri mereka ketika ada perpindahan kiblat. Mereka mengatakan, kadang ke sana, kadang ke sini, ini agama apaan, enggak istiqomah. Maka saya akhirnya keluar, kata dia. Murtad dari agama. Gara-gara syubhat. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Tariqul Hijratain, Al-fitnatu naw'an. Ujian itu ada dua macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama, ujian syubhat. Hal yang samar-samar dalam agama. Dan ujian syubhat ini adalah ujian yang paling berbahaya dari ujian yang kedua. Dari dua ujian yang ada. Yang kedua adalah fitnatus syahwat. Ujian syahwat. Godaan syahwat. Syahwat itu maksudnya harta, tahta, wanita. Ya. Yang paling berbahaya adalah ujian apa? Syubhat. Beliau mengatakan, wa fitnatus syubhat ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Dan godaan syubhat akibatnya adalah kekufuran, kemunafikan. Orang misalkan tertipu dengan syubhat Islam liberal yang mengatakan semua agama sama, dan mereka sekarang berganti baju Islam Nusantara. Semua agama sama, tidak boleh menyatakan ada yang kafir. Yang tahu kekafiran hanya Allah. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, berarti itu adalah kriminalisasi agama. Islam harus tawadhu. Islam disuruh tawadhu. Ente yang tawadhu terhadap ayat Al-Quran. Ya. Ini namanya apa? Syubhat. Dan ujungnya mengakibatkan kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ya. Adapun syubhat, syahwat, maka ma'aluha ilal fahisyah wal munkarat. Godaan syahwat, syahwat terhadap harta, tahta wanita, maka akibatnya adalah orang berbuat zina, mencuri, menjudi, minum khamar, berbuat kemungkaran. Tentunya ini lebih rendah dibandingkan tadi, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Maka hati-hati. Ya, ujian, godaan paling terbesar adalah syubhat. Dan bisa hanya dilawan dengan ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fitnatu syubhat min taqdimil aql 'ala syara'. Dan godaan syubhat itu terjadi karena mendahulukan akal dibandingkan syariat. Wa fitnatu syahwat min taqdimil hawa 'ala al-'aqli wasyara'. Sedangkan godaan syahwat wanita, tahta, harta itu lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan apa? Dibandingkan akal dan syariat. Makanya orang kalau sudah cinta, maka itu bisa menjadikan manusia jadi gila. Al-hubbu yu'mi, cinta itu membutakan. Dilihat orang banyak pun dia hilang perasaan malunya karena membutakan. Ya, al-hubbu yu'mi. Makanya dia mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Nah, kata beliau, wa tudra'u fitnatus syubhat bil yaqin. Godaan syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama, ditahan dengan ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam hadis. Makanya jawaban paling mudah untuk orang-orang yang lebih mendahulukan akal itu adalah ini ayatnya, ini hadisnya. Pasti mereka paling marah. Ya, pasti mereka paling marah. Misalkan tuh yang mengatakan enggak boleh kita mengatakan Islam agama paling benar. Semua agama sama. Tidak boleh mengatakan kafir. Ya, karena yang tahu kekafiran hanya Allah. Maka kita katakan Allah berfirman, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah di sisinya adalah Islam. Itu saja alasanmu. Iya, itu firman Allah. Nanti mau apa? Itu jawaban telak untuk orang yang ahli syubhat. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dirubah, ditiadakan sifat tersebut, ataupun ditafsirkan macam-macam. Maka kita tidak usah banyak omong. Yang menyatakan Allah beristiwa di atas arsy adalah Allah. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Selesai. Semua godaan syubhat itu obatnya adalah ilmu yang yakin, Al-Qur'an atau hadis. Tidak boleh mengucapkan kata kafir. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang berfirman. Mau apa kita? Khamar. Khamar itu haram di tanah Arab karena tanah Arab panas, khamar panas, panas tambah panas jadi min, mati. Makruh atau bahkan boleh di tanah di kutub utara. Karena khamar panas, kutub utara dingin. Panas dan dingin jadi sejuk. Sejuk mbahmu. Ya. Maka kita katakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabul azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, memabukkan, judi, mengadu nasib dan memberikan sesaji kepada berhala adalah buruk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Sesungguhnya syaitan menjadikan pada judi dan minuman keras permusuhan dan persengketaan. Maka apakah kalian tidak mau berhenti? Itu ayatnya. Ini ya, hibati hafizakum. Jadi semua syubhat dilawan dengan ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin maksudnya apa? Al-Qur'an dan hadis. Ada orang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan manusia sebagaimana yang beliau sabdakan. Lupa sebagaimana yang beliau sabdakan. Kenapa kita percaya semua ucapan beliau? Kenapa ucapan beliau sebagai wahyu? Maka kita katakan ayatnya berbicara seperti itu. Enggak usah antum tidak usah ikut pikiran dia. Sebutkan ayatnya, bantah dengan ayat. Ayatnya berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dari hawa nafsu kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, "Uktub, tulis." Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, "Fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq." Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah keluar, beliau sambil menunjuk mulutnya, tidaklah sesuatu keluar darinya kecuali kebenaran. Hadisnya itu. Mau apa ente? Orang-orang syubhat itu jawabannya itu. Jawabannya ayat, jawabannya hadis. Enggak usah ikut pikiran mereka. Paham ya? Syubhat orang berlaku kesyirikan. Syubhat orang berlaku kebid'ahan. Seperti itu jawabannya. Ini kan baik syubhatnya. Ya? Syubhat ini kan baik daripada orang... Daripada, ini berarti agama daripada, bukan agama Islam. Mendingan daripada. Ya, ini berarti agama mendingan daripada, bukan agama Islam. Itu syubhat mereka itu. Maka jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, maka bukan dari agama kami, maka amalannya tertolak. Selalu seperti itu. Syubhat. Misalkan syubhat Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka bisa didatangkan kapan saja. Bahkan seseorang bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Ini syubhat dalam agama. Maka kita katakan ayatnya berbunyi, "Innaka mayyitun." Sesungguhnya engkau seorang yang mati. "Wa innahum mayyitun." Dan para nabi atau manusia pun akan mati. Ya. Ayatnya begitu. Maka tidak akan bisa jawab. Syubhat apapun dijawab dengan yang yakin. Yakin maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Dan saya akan bahas khusus masalah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dari sini kadang-kadang banyak penyimpangan-penyimpangan. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, bisa janjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat banget ini. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Sedangkan tudra'u fitnatus syahawat bi as-sabr. Sedangkan godaan syahawat tahta wanita dan harta ditahan dengan kesabaran. Harus sabar. Makanya yang jomblo yang belum bisa menikah, puasa. Puasa menunjukkan kepada kesabaran. Ya, jangan main wanita. Saya berpesan, jangan main wanita. Jangan pernah kenalan dengan wanita yang diharam untuk dikenali kecuali untuk menikahinya. Kalau hanya untuk main-main, itu menyasaki dada. Bujuran ambil dari ulun, dari hati paling dalam. Menyasaki dada. Sakit hati, iya. Ya. Kecuali kalau mau menikahinya. Kalau tidak, putuskan seputus-putusnya. dari sisi manapun tidak ada ampun. Karena Anda wahai para laki sangat lemah di hadapan perempuan. Jangankan kita, Fir'aun, lelaki paling bengis, memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki agar dipenggal lehernya. Ini manusia jenis apa? Hati bagaimana ini manusia? Paling bengis. Tapi ketika seorang perempuan istrinya membawa bayi Musa, yang istri mengatakan di hadapan Fir'aun, la taqtuluh asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Jangan kau membunuh ini bayi laki-laki ini. Mungkin dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak nanti. Maka Fir'aun bagaimana? Seperti kerupuk kena. Apalagi ente? Fir'aun aja begitu. Ya. Makanya ada kadang-kadang para lelaki diajak makan bersama enggak mau. Kenapa? Kada nyaman lawan bini. Kada nyaman apa? Takutan. Lawan bini. Ya. Maka perempuan itu adalah salah satu godaan terberat bagi laki-laki. Ya, saya katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya menahan godaan syahwat, harta, tahta wanita adalah dengan kesabaran. Sabar. Sabar sampai dapat perempuan yang salihah. Jangan pernah berhubungan. Walau sekalipun. Dan saya katakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari syahwat yang diharamkan. Ya? Bukan jaminan. Yang menjadi jaminan Allah, merasa diawasi oleh Allah jalla fi'ala. Pelajaran yang keenam. Kiblat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah tempat yang paling termulia di atas muka bumi ini. Karena semua yang diagungkan atau hal-hal yang terhormat di sisi Allah semuanya mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi paling termulia. Al-Qur'an kitab paling termulia. Kemudian bulan Ramadhan, bulan paling termulia. Semuanya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling termulia. Begitu juga Ka'bah al-Musharrafah, rumah ibadah yang diletakkan oleh Allah di atas muka bumi ini yang paling termulia. Ini menunjukkan bahwasanya kiblat yang diberikan oleh Allah adalah kiblat yang tepat. Karena memang tempatnya yang paling termulia. Baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu dari sisi mana? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sa di sini maksudnya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Sa di situ maksudnya saya qul akan, dan itu terjadi. Memang benar terjadi ketika pemindahan kiblat, orang-orang berkata, kenapa pindah kiblat? Nah, ini menunjukkan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa Ka'bah tempat paling pertengahan di atas muka bumi. Ya. Ka'bah, tempat paling pertengahan di atas muka bumi. Hal ini berdasarkan surat Asy-Syura ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litunzira ummal qura." Hendaknya engkau memberikan peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk ibu kota. Ya. Ummul qura itu maksudnya ibunya kota. Artinya Mekah itu di tengah-tengah dunia. Dan itu terbukti. Mekah adalah pusat dari empat arah pokok yang ada di atas muka bumi ini. Timur, barat, utara, selatan. Kita ambil contoh. Mekah, Ka'bah al-Musharrafah. Hajar Aswad itu ada di timurnya dunia. Sedangkan hadapan timur barat itu adalah rukun Syami. Ya. Baratnya dunia. Rukun Yamani selatan. Kemudian hadapannya adalah rukun Iraqi yaitu utara. Jadi sebenarnya Ka'bah itu pusatnya dunia. Cuma karena akibat orang-orang kaum muslimin begitu percaya dengan letak geografis yang diletakkan oleh orang-orang kafir, orang-orang barat, akhirnya mereka menganggap bahwasanya pusat dunia adalah Inggris, Norwich ya. Inggris gitulah. Maka dianggaplah Arab sebagai timur tengahnya dunia menurut mereka sebenarnya, padahal secara geografis yang sebenarnya Mekah berada di mana? Di pusat dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 7 tadi. Asy-Syura ayat 7. Nah, ini kira-kira yang kita bisa ambil pelajarannya. Pelajaran yang selanjutnya yang ke-10 ini penting. Cerita pemindahan kiblat bantahan kepada kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa amalan tidak masuk ke dalam iman. Padahal Allah mengatakan innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan amalan-amalan kalian, kata Allah, iman kalian. Ini menunjukkan bahwasanya bantahan kepada kaum Murji'ah yang mengatakan amal ibadah tidak masuk iman. Iman itu cuma di dalam hati. Itu kaum Murji'ah tuh. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian juga pelajaran yang ke-11 bahwa peristiwa pindahnya kiblat ini menunjukkan kepada bantahan kepada orang yang menolak kabar Ahad. Jadi ada kelompok dalam agama Islam menolak kabar tunggal. Mereka menolak siksa kubur, fitnah kubur. Kenapa? Karena kabar tunggal yang memberitahukan cuma satu orang sahabat, kata mereka. Maka kita katakan itu masalah kiblat. Orang-orang di Kuba berpindah kiblat yang memberitahukan cuma berapa? Satu orang. Cukup. Asalkan orang tersebut terpercaya, adil, maka ketika dia datang bawa kabar, kita terima. Nah, ada kelompok-kelompok sampai sekarang. Ada. Sampai sekarang bahwa kelompok-kelompok mereka menolak azab kubur. Kata mereka gak ada azab kubur. Mereka menolak juga sirat. Karena gak masuk akal. Kata mereka, masa benang lebih tipis daripada benang? Itu gimana? Sirat, jalan lebih tipis daripada benang. Atau lebih tipis daripada rambut. Kalau bahasa orang tua kita, rambut dibelah 7. Ini gak masuk akal, kata mereka. Gak masuk akalmu. Sedangkan masuk kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya hadis atau cerita tentang pemindahan kiblat bantahan kepada kaum kelompok, salah satu kelompok Islam yang menolak kabar Ahad namanya, kabar yang dibawa oleh satu orang. Akhirnya karena metode mereka seperti ini, akhirnya mereka menolak siksa kubur, menolak syafaat, menolak jalan di atas sirat, kata mereka itu enggak ada semua. Karena kabarnya cuma satu orang. Nah, ini berarti menolak akidah Islam. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Nah. Itu yang bisa saya sampaikan, wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad. Insyaallah pekan depan kita kalau saya tidak libur membahas pensyariatan puasa. Ya, sepertinya libur kayaknya. Pensyariatan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Ka'bah Musyarrafah, Ka'bah itu pusatnya dunia. Karena dia adalah secara geografis sebenarnya pusat dari empat arah pokok yang ada di atas muka bumi ini. Barat, timur, utara, selatan. Barat, timur, utara, selatan. Kalau kita perhatikan rukun Hajar Aswad itu ada pada timur. Ini misalkan Hajar Aswad di sini pintu Ka'bah, sini Hajar Aswad. Ini timurnya dunia. Kemudian otomatis arah berhadapannya adalah apa? Arah apa? Barat. Ya, arah barat. Terbenam matahari di arah barat. Nah, di sini disebut dengan rukun sebentar. Di sini disebut dengan rukun Syami, seperti yang saya sebut tadi, arah barat. Ya. Kemudian para ikhwah, di samping rukun Hajar Aswad ada rukun Yamani. Ini arah apa di sini? Selatan. Di depannya Iraqi. Ini arah utara. Nah, begitu. Jadi Hajar Aswad ataupun Ka'bah Al-Musyarrafah itu adalah memang benar pusat dunia. Cuma yang tadi orang-orang barat akhirnya menganggap diri mereka berada di pusat, yang lain-lainnya dihitung sampingan. Makanya Arab Saudi, kemudian Mesir, kemudian negara-negara GCC, negara-negara teluk disebut sebagai Asyarqul Awsat, negara timur tengah. Menurut apa ukuran mereka yang menghitung dari orang-orang barat tersebut. Padahal Ka'bah Musyarrafah berada di tengah-tengah. Allahu a'lam. Apakah termasuk syirik jika mengurungkan hajat hanya karena mendapat mimpi buruk dan menganggap mimpi tersebut sebagai firasat tidak baik? Maka jawabannya adalah bisa dikatakan mimpi buruk sebagai tiarah. Kalau seseorang menganggap mimpi tersebut menghalanginya dari hajat dia yang akan dia laksanakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Artinya merasa bernasib sial karena bukan sebab yang semestinya itu adalah kesyirikan. merasa bernasib sial ketika melihat di depan rumah kucing picak pincang. Padahal sudah hendak bepergian ke Barabai. Nggak jadi. Merasa bernasib sial, termasuk wallahu alam, merasa bernasib sial dengan mimpi. Meskipun mimpinya buruk. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali mempunyai perasaan bernasib sial itu. Tidak ada di antara kita kecuali ada. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Tawakal artinya apa? Laksanakan yang dikerjakan dan sandarkan diri kepada Allah. Tawakal artinya apa? Laksanakan yang sudah diniatkan dan sandarkan diri hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mimpi buruk kalau seandainya menghalangi seseorang melaksanakan hajat, maka ini termasuk kesyirikan asghar. Menganggap bahwa hal tersebut mendatangkan mudarat. Padahal bukan sebab yang pasti. Ya, wallahu alam. Sudah siap-siap meletakkan tas, sepatu, mau bepergian. Ternyata ada burung hantu di atas rumah. Kedijahit digin sudah. Nah, ini termasuk daripada merasa bernasib sial. Termasuk di dalamnya bermimpi buruk. Wallahu alam, ini termasuk tiara. Maka saya katakan adab orang yang bermimpi buruk sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak menceritakannya kepada seseorang. Ya, dan dia memperbanyak istighfar dan berdoa minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.